kau bisik di telingaku. Namun tak satu pun ada yang pernah kau tepati. Datang dan pergi sesuka hati. Kau ucap.